بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama kali minum teh tarik halik, saya juga risau juga takut ada apa-apa, tapi insyaAllah menjarak, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita sambung bacaan kita dalam kitab Al-Wala dan Al-Bara ini. Kita lihat surat 28. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerapkan atau menanamkan akidah al-wala wal bara ke dalam jiwa para sahabat. Ada dua peringkat yang dilalui. Yang pertama adalah peringkat ketika di Mekah, di awal sejarah Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula membina para sahabat dari satu rumah yang disebut sebagai Darul Arqam. Seiring dengan bertambahnya beban syariat, kita maklum bahawa syariat Islam turun berperingkat, maka bertambah pula al-wala wal-bara dalam mereka. Maka al-wala dan al-bara pun diterapkan secara berperingkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Kita lihat di surat 29 di bahagian atas tu. Awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah 3 tahun, maka Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk berdakwah secara terang-terangan. Maka peringkat yang pertama secara sembunyi-sembunyi. Maka kita boleh kita faham, maka al-wala dan al-bara pun tidak dizahirkan. Ya, al-wala dan al-bara pun disembunyikan. Ya, kerana di peringkat permulaan ketika dalam keadaan lemah, ya. Sehingga apabila datang perintah setelah 3 tahun Nabi berdakwah, datang perintah supaya Nabi dakwah secara terang-terangan. Sebagaimana firman Allah, maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan dan berpalinglah daripada orang musyrikin. Kita lihat, berpalinglah daripada orang musyrikin. Ini diterapkan, ya, awal peringkat penerapan al-bara, berlepas diri. Ya, Allah memerintahkan Rasulullah supaya berpaling, ya, abaikan orang-orang musyrikin. Maknanya jangan pedulikan mereka, jangan nak ambil hati mereka. Ya, usah pedulikan apa yang mereka kata. Ya, maka ini adalah peringkat yang kedua. Setelah itu, cobaan datang terus menerus kepada kaum muslimin. Allah Ta'ala membimbing mereka apabila umat Islam dalam peringkat yang kedua ni dalam keadaan masih lagi lemah. Ya, mereka diganggu, ya, oleh orang masyarakat kaum Quraisy Mekah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, dan bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Tinggalkan dengan cara yang baik. Ha, ini maknanya, dan jauhkan diri daripada mereka. Berlepas diri daripada mereka dengan cara yang baik. Ya, maknanya tanpa mengingkari mereka sama ada dengan tangan atau lidah, sebaliknya hanya dengan mengingkari dalam hati dengan kita berlepas diri, ya, dengan cara yang baik, ya. Baik, ini boleh kita kategorikan sebagai peringkat yang ketiga, ya, di mana ada bentuk pengingkaran dalam hati, ingkar dalam hati, ya, berlepas diri dalam hati. Ini al-bara', ya, al-bara' dalam hati. Lihat surat 30, Allah Ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk meneladani bapa mereka Ibrahim alaihissalam. Lihat ayat Quran di bawah, ya, wa idh qala Ibrahim li abi, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kamu sembah. Boleh kita gariskanlah ucapan Nabi Ibrahim. Dia sudah berkata, ya, ucapan dengan lisan, sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kamu sembah, kecuali yakni kamu beribadat kepada Allah yang menciptakanku, kerana sungguh dia akan memberi petunjuk kepadaku. Di sini dapat kita lihat dalam peringkat yang keempat ini, umat Islam disuruh supaya berlepas diri atau al-bara' dengan lisan. Kalau sebelumnya hanya dengan hati, setelah itu disuruh supaya mereka mengucapkan perkataan berlepas diri itu dengan lidah mereka, ya. Kita lihat surat 31, kemudian datanglah penjelasan yang sempurna mengenai musuh-musuh Allah, bahawa agama mereka adalah batil, agama orang kafir adalah batil, dan agama Islam adalah agama yang benar. Kita nyatakan bahawa kita tidak akan beribadah dengan cara mereka, dan mereka pun tidak menyembah dengan cara kita menyembah Allah. Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kafirun. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, tidak ada suatu surah yang lebih membuat marah kepada Iblis selain surah Al-Kafirun, kerana dalam surah itu terdapat ajaran tauhid dan berlepas diri daripada syirik. Subhanallah, kita lihat surah Al-Kafirun, ayat yang surah yang pendek, ternyata bahawa sebenarnya dia menegaskan prinsip al-wala dan al-bara, dan boleh kita kata ini adalah peringkat yang kelima, ya, peringkat yang terakhir, peringkat yang tertinggi yang diajar atas para sahabat ketika mereka di Mekah, di mana mereka disuruh supaya berlepas diri daripada orang kafir secara total, secara keseluruhan dan secara terang-terangan. Kita lihat dalam surah Al-Kafirun yang mungkin ramai daripada kita membacanya tapi kita tak menghayati. Allah mengatakan, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah, katakan, qul, katakanlah, siapa? Ini kata perintah atas siapa? Semua tahu surah Al-Kafirun, kan? Saya ingat semua ini surah lazim ni. Tak nak apa-apa nak kawasan, pulau lahat, pulau Al-Kafirun. Surah pendek, kan? Kalau nak baca Al-Baqarah, tak habis. Baik, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah, wahai orang kafir. Katakanlah, ini kata suruh, kan? Kata suruh atas siapa? Ini Allah suruh siapa ni? Allah menyuruh Nabi Muhammad secara khas, para sahabat, umat Islam secara am, betul? Maka ini adalah perintah atas kita sebenarnya. Katakanlah, wahai Rasulullah, wahai umat Islam, wahai orang kafir. Kita disuruh untuk cakap ke orang kafir, wahai orang kafir. Tuan-tuan, buka ceritanya pada hari ini, kalau kita nak panggil orang kafir, kafir pun malu, kan? Nak jaga hati ni pasal. Habis panggil orang apa? Orang bukan Islam. Non Muslim. Betul? Seperti mana kita tengok section halal, non-halal. Nak kata haram pun maju. Subhanallah. Betul? Lepas tu dia tulis kat dalam kedai mana-manalah, Tesco ke apa, bahagian Arab, haram. Baru orang faham ni non-halal maknanya non-non lah, aku non tak jelas, tak jelas. Jadi Allah menunjuk supaya orang Islam mengatakan kepada orang kafir, wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budu, aku tak sembah apa yang kamu sembah. Ini apa? Berlepas diri. Kita berlepas diri. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu pun aku maklum bahawa kamu tak sembah apa yang aku sembah. Ya. Wala ana abidun ma abadtum, dan aku pun tidak akan sembah. Tadi aku tak sembah dan aku tidak akan sembah di masa hadapan sampai bila-bila, dan aku tidak akan sembah selama-lamanya apa yang kamu sembah. Wala antum ma'abiduna ma'abud, dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagi engkau agama aku, agama engkau, dan bagi aku agama aku. Jelas. Kita bagi clear supaya jangan ada kekeliruan, jangan ada syubhat bahawa kita ni sama, kita ni together, together. We are one big happy family. Tak, itu khayal. Kan? Ada yang mungkin, ada pandangan yang kata bahawa, dengar tuan-tuan, ada pandangan yang kata bahawa orang Yahudi Nasrani ni pun, mereka orang beriman. Tuan-tuan, mereka sama-sama beriman. Cuma mereka beriman ikut cara mereka, kita cara kita. Ha, macam mana dengar? Ini kenyataan tokoh besar, tuan-tuan. Saya tak nak sebut nama nanti, nanti aku demonstrasi. Tapi ini tokoh besar cakap macam ni, bahawa orang Yahudi dan Nasrani mereka pun beriman. Cuma mereka beriman lain sikit daripada kita. Ini sekali kita dengar, ini boleh jam. Ini yang Pentium entah berapa, Windows berapa, boleh jam, hang. Apa ni, orang Yahudi, Nasrani, mereka pun beriman. Maka akhirnya ini akan menimbulkan kekeliruan yang besar, bahawa ada atau tidak Islam dan kafir. Tadi kita dah sebut awal tadi, memang keliru, segala keliru, di mana sebahagian masyarakat Islam kata hari ini tidak ada istilah negara Islam dan negara kafir. Semua negara United Nations, united, sama-sama, united, together, together. Maka saya tak terkejut kalau ada yang mengatakan bahawa kita ni semua, kita semua hamba Allah. Maksudnya kita ni sama je, sama rata. Akhirnya hujung panggalnya kita ni warga negara. Dia tak persoalan agama tak timbul dah. Engkau warga negara apa, aku warga negara apa. Pasport engkau warna apa, pasport aku warna apa. Itu je. IC biru, IC biru. IC biru, sama. Ini akhirnya. Dan inilah muslimah, segala muslimah. Allah mengatakan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kita nak jadikan orang Islam seperti mana penjenayah-penjenayah? Allah menyamakan orang kafir sebagai penjenayah. Sebab mereka adalah penjenayah, sebesar-besar penjenayah. Betul? Kalau Allah mencipta mereka, memberi rezeki, memberi segala kurniaan, lalu mereka mengucapkan terima kasih kepada berhala atau kepada apa tuhan-tuhan mereka lah, jenayah atau tidak? Sebesar-besar jenayah. Apakah nak disamakan antara orang Islam yang menyembah Allah, yang mengucapkan masyarakat dengan orang-orang yang lain? Maka sama sekali tidak sama. Ya? Maka itulah kita lihat Musa 31, di mana akhirnya umat Islam di Mekah, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka menyatakan secara terang dan jelas kedudukan mereka terhadap orang-orang kafir, ya, disuruh supaya mereka berlepas diri secara terang kepada terhadap orang-orang kafir, tidak lagi sembunyi-sembunyi, ya. Baik, kita lihat surat 32. Pertama, di atas tu, keimanan kepada Allah Ta'ala yang sungguh-sungguh disertai dengan praktik sebelum tu, satu-satu ada bahagian bawah tu. Adapun mengenai al-wala, tak setia sesama Muslim, maka ada dua hal yang menjadi asasnya. Ini keadaan orang, keadaan para sahabat lah, ya, hasil tarbiyah didikan Rasulullah atas mereka. Akhirnya mereka telah sampai ke kemuncak al-wala dan al-bara, ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kedua, keimanan kepada Allah yang sungguh luar biasa dan jarang ditemui sepanjang zaman keadaan para sahabat. Kedua, kecintaan di antara sesama Muslim yang melimpah sempurna dan mendalam hingga mencapai taraf yang luar biasa. Seandainya hal ini tidak benar-benar terjadi dengan bukti-bukti yang jelas, nescaya manusia akan mengatakan bahawa hal itu hanya mimpi belaka yang tidak mungkin terjadi, iaitu keadaan para sahabat yang mereka saling berkasih sayang dan tolong-menolong, bantu-membantu, saling membantu sesama mereka, ringan sama di ringan sama di apa? Aku peribahasa dan lupa. Ringan sama di jinjing, berat sama di pukul. Itu keadaan, ya, para sahabat. Satu yang luar biasa, tak pernah disaksikan oleh sejarah manusia. Kerana para sahabat adalah sebaik-baik umat manusia, mengalahkan umat-umat yang terdahulu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu para nabi dan rasul kesemuanya, maka begitulah dengan para sahabat berbanding dengan umat manusia yang lain, ya, yang dahulu ataupun yang datang kemudian. Baik, kita lihat kedua, peringkat Madinah, bagaimana praktik al-wala dan al-bara. Ketika Allah Ta'ala berkehendak memenangkan agamanya dan memuliakan hamba dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya, maka Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam berhijrah ke Madinah. Ini menjadi dasar yang memisahkan kebenaran dan kebatilan, memisahkan antara wali Allah dengan wali syaitan. Kita lihat sejarah hijrah daripada Mekah ke Madinah, itu adalah kita kata peringkat seterusnya dalam al-wala dan al-bara. Untuk nak memisahkan bukan sahaja secara kata-kata, perbuatan dan mengingkar dalam hati, bahkan secara fizikal, pisahkan secara fizikal. Umat Islam diperintahkan supaya berhijrah ke Madinah, jauhkan diri mereka daripada orang-orang kafir dan negeri tempat adanya berhala-berhala. Disuruh supaya mereka berhijrah, menyelamatkan diri mereka. Mereka pergi ke Madinah. Ya. Pada hari ini, tuan-tuan, jangan terkejut kalau ada yang menggunakan istilah hijrah dengan songsang, dengan erti yang songsang. Mereka kata si fulan telah berhijrah ke Amerika. Si fulan telah berhijrah ke UK, Perancis. Jarang kita dengar si fulan berhijrah daripada negara kafir ke negara Islam. Bahkan kita orang akan, jangan terkejut kalau ada yang kata hijrah dah habis dah, tak ada hijrah lagi dah. Mereka salah faham. Mereka menganggap bahawa hijrah hanya berlaku pada zaman Nabi SAW dan setelah itu habis dah. Tidak, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, hijrah akan berterusan sampai ke hari kiamat. Seperti mana wujudnya yang hak dan batil akan kekal sampai ke hari kiamat, maka dengan sendirinya hijrah akan berterusan sampai hari kiamat. Tuntutan supaya berhijrah daripada kemaksiatan kepada ketaatan, berhijrah menjauhi orang-orang yang tidak baik untuk pergi bersama dengan orang-orang yang baik. Bahkan tuntutan supaya berhijrah daripada tempat atau negara yang tidak baik, iaitu tidak lain dan tidak bukan negara kafir. Negara kafir adalah negeri yang tidak baik. Terus, kita kena faham. Kerana di situ adalah tempat perkara atau tempat yang yang paling buruk, di mana disembah selain daripada Allah. Ada perbuatan yang lebih dahsyat daripada itu? Menyembah selain daripada Allah. Itu kita kena jelaskan kefahaman kita. Ya, bahawa inna syirka la zulmun 'adzim. Sungguh perbuatan syirik adalah kezaliman yang paling besar. Dosa yang paling besar adalah syirik, hal syirik. Maka tidak heran mengapa Islam memerintahkan supaya umat Islam, umatnya berhijrah daripada negara kafir ke negara Islam. Tapi pada hari ini sudah berlaku sebaliknya. Maka untuk itu kita tak boleh gunakan perkataan hijrah. Kita kata hijrah ke negara Amerika, tak boleh, perkataan itu salah. Dari segi penggunaan perkataan itu salah. Kalau nak kata dia berpindah, dia bermusafir, silakan. Tapi kalau kita kata dia berhijrah ke negara Amerika, dikhawatiri tanpa kita sedar, kita memaksudkan bahawa dia telah murtad. Apabila seorang itu berhijrah daripada ketaatan kepada kemaksiatan, apa maksudnya? Itu sudah songsang, sudah terbalik. Maka hijrah maksudnya daripada daripada keburukan kepada kebaikan, bukan sebaliknya. Hijrah daripada baik daripada buruk kepada baik, ya, seperti mana daripada negara kafir ke negara Islam, bukan sebaliknya, ya. Kita lihat surat 33 di perenggan di bawah tu. Tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar menunjukkan bahawa asas utama pembentukan umat Islam adalah kesamaan akidah, bukan ikatan darah, nasab, daerah asal, warna kulit, bahasa atau jenis suku bangsa. Ya, asas pembentukan umat Islam adalah akidah. Ya, asas kesatuan umat Islam adalah akidah. Selagi mana akidah umat Islam tidak dijelaskan, akidah yang sebenar dijelaskan kepada umat Islam, maka percayalah bahawa selagi itu akan berlakunya perbalahan dan persengketaan sesama umat Islam, seperti mana yang kita saksikan pada hari ini. Kan? Apabila umat Islam berkelagah daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar. Betul? Daripada masalah politiknya, daripada masalah dalam perlawanan bola sepak pun nak bergaduh. Betul? Maksudnya saudara dari Islam, tak guna kau. Maksudnya siap doa lagi. Ya Allah, butakanlah penjaga gol itu supaya sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar. Nampak? Tapi kalau mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa jadi macam ni? Boleh kita katakan kerana tidak ada kesamaan akidah dan akibat kegagalan memahami asas al-wala dan al-bara, ya, sedang kita bincangkan. Kita lihat di surat 34 ayat Al-Quran di atas tu. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Sebahagian mereka menjadi wali bagi sebahagian yang Dia lain. Awliya'ubak. Saling tolong menolong. Saling bantu membantu. Mereka saling bersama dengan sedara se-Islam mereka. Ya? Adapun dalam rangka mempraktikan Al-Bara', maka kaum muslimin terlibat dalam berbagai peperangan di jalan Allah untuk meninggikan kalimah Allah. Tujuan jihad dalam Islam adalah agar hanya Allah Ta'ala yang disembah di muka bumi. Kita lihat, tujuan jihad dalam Islam adalah agar hanya Allah Ta'ala yang disembah di atas muka bumi. Ini sepatutnya menjadi matlamat dan impian setiap seorang Muslim untuk melihat bahawa hanya Allah disembah. Kita tak boleh nak merelakan atau meredai disembah selain daripada Allah. Satu perkara yang kita lihat ramai yang tidak memahami, akibat salah fahamlah, akibat berbagai-bagai slogan-slogan kosong. Kononnya kebebasan bersuara, kesamarataan, kesaksamaan dan sebagainya, ini semua bohong. Slogan-slogan orang kafir, orang Yahudi, Nasrani untuk memperbodohkan umat Islam. Sedangkan hakikatnya, adakah mereka berlaku adil terhadap umat Islam? Orang kafir. Adakah mereka berlaku adil? Memberikan kepada kita kesaksamaan, keadilan yang mereka laung-laungkan? Slogan-slogan itu hanya untuk mengelirukan kita. Sedangkan mereka adalah orang yang pertama yang tidak melaksanakan slogan-slogan itu. Lihat sahaja apa yang berlaku di negara-negara Islam. Betul? Bagaimana umat Islam diperangi? Secara halus dan atau secara terang? Secara halus atau secara terang? Kalau yang terang, kita nampaklah bagaimana satu negara demi satu negara diperangi secara terang dengan senjata dan tentera. Dengan bom-bom diguburkan. Ribuan, bahkan sampai jutaan umat Islam mati. Kita lihat, kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri pada hari ini. Di Afghanistan, di Iraq, kan? Berlaku dengan terang. Siapa yang di belakang? Kalau bukan orang Yahudi dan Nasrani. Tapi umat Islam masih gagal, masih lagi dalam dibuai mimpi. Masih lagi gagal memahami apa yang sedang berlaku. Mereka mengatakan bahawa ini adalah untuk kebebasan. Bukan, mereka ingin menarik umat Islam untuk tunduk di bawah orang, tunduk di bawah mereka. Yeah? Mereka bawa lah slogan kebebasan atau seperti mana di Iraq, kononnya untuk nak mencari yang peluru nuklear. Ini alasan-alasan atau untuk membawa demokrasi. Demokrasi adalah satu bentuk penjajahan tanpa ketentuan. Lihat bagaimana bahana demokrasi telah merosakkan negara kita. Betul? Bagaimana umat Islam dipecahkan. Oh, kita bersaudara. Tapi kau parti kau, aku parti aku. Dia masa kalau tak pilihan raya, tak apa lagi. Tengok pilihan raya macam mana. Maki hamun, sudah dari Islam tu. Woi, tak guna BODOH, khinzir, balik bayar. Betul? Sampai baling-baling, caci maki, hina-menghina, buka aib. Segala video kita sekarang semua diludahkan. Segala video, surat khabar dia gunakan. Sekarang, dengan ada media sosial, lagi dahsyat. Contohnya, memang kita tengok media masa, lagi dahsyat dengan fitnah. Berita-berita palsu, tohmahan-tohmahan. Akhirnya, hujung pangkal ialah untuk menjatuhkan sesama Muslim. Betul? Dan mungkin ada yang tak faham, seperti mana masyarakat kebanyakan, percayalah mereka tak faham. Orang awam yang tidak ada kesedaran, yang tidak ada ilmu, mereka akan terkeliru. Dan ramai daripada mereka akan terpengaruh. Mereka turut sama masuk dalam dalam lembah hina menghina sesama Muslim. Bahkan dalam proses, ramai yang meminta bantuan atau turut sama dengan orang kafir. Ini secara terang dan jelas kita nampak di depan mata kepala kita. Bersama dengan orang kafir, menjatuhkan orang Islam. Tak kira lah. Kita bukan nak cerita apa-apa topik yang tertentu. Ini secara umum. Bukan sahaja di negara kita, di negara lain. 2x5. Keadaan ini kita boleh nampak berlaku. Kesemuanya bertopengkan demokrasi. Bagaimana? Akhirnya, ramai daripada kalangan umat Islam termakan dengan dakwah demokrasi. Akhirnya, prinsip al-wala dan al-bara terhapus. Dan demokrasi itu menjadi satu agama baru yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh syarak. Betul? Jatuhkan pemimpin, berparti-parti, berpuak-puak, menyebut aib, keburukan, memfitnah. Ini ajaran apa ni? Ini ajaran demokrasi. Dalam demokrasi halal. Ada dalam demokrasi kata, jangan berparti. Bahkan mereka secara terang dan jelas kata, tidak ada demokrasi tanpa berparti-parti. Betul? Ada dekat dalam demokrasi satu parti je. Orang pertama, orang Yahudi Nasrani kata, no. Demokrasi in your country is not alive. Oh boy. Demokrasi perlu dihidupkan, disemarakkan dan disuburkan. Dahsyat perkataan yang macam manis. Sedangkan dia adalah racun yang akan membinasakan kita. Bagaimana kita lihat di keliling kita? Bagaimana satu negara, demi satu negara, hancur. Afghanistan. Slogan dia demokrasi. Gimana? Libya, subhanallah. Memang yang si Gaddafi itu memang tak guna. Memang dia, pemikiran dia wasak. Dilihat apabila dia dijatuhkan atas roda demokrasi, akibat masyarakat termakan dengan dakwah orang kafir, dijatuhkan pemimpin mereka. Hari ini mereka berbalas sama mereka, sampai berbunuhan sama mereka. Kalau di Iraq, yang kita di Yaman, sama sahaja. Hari ini Syria, semua negara Islam. Sebutkan satu negara kafir yang bergolak seperti negara-negara Islam pada hari ini. Seakan-akan tak ada. Aman damai di Eropah. Betul? Aman damai di Amerika. Orang hidup masyarakat, hidup makmur semua. Yang bergolak, Walaupun tak demokrasi. Di negara Islam, segala pergolakan, segala kekacauan. Dan percayalah tuan-tuan dan puan-puan, negara kita takkan terlepas. Mereka takkan rela kalau mereka tidak dapat memperandakan negara ini. Bagaimana kita saksikan? Cuma sama ada kita sedar atau tidak, sama ada kita menjadi alat untuk merosakkan negara sendiri, atau kita akan berusaha untuk memperbaiki serta menangkis kerosakan-kerosakan ya, yang dibawakan oleh musuh-musuh Islam. Ya? Baik, saya nak sebutkan, boleh kita lihat surat 41 mengenangkan masa pun tinggal sikit. Boleh lihat surat 41 beberapa hukum al-wala wal-bara dalam kasus-kasus ni apa ni? Dalam kes-kes. Kena ada penterjemah. Dalam kes-kes yang sering berlaku. Ya. Hukum hakam al-wala wal-bara banyak sekali tidak terhitung. Maksudnya contoh-contoh praktik al-wala wal-bara sangat banyak dalam kehidupan kita seharian. Pada setiap zaman muncul kes-kes yang perlu diterangkan hukum hakamnya menurut syariat Islam. Kes yang paling sering berlaku antaranya adalah, lihat nombor 1, hukum bersepakat dengan kaum kafir dan menyerupai mereka, atau apa yang diistilahkan sebagai tashabbuh. Tashabbuh maknanya meniru orang kafir. Ya, kita lihat masyarakat Islam pada hari ini dalam masalah tashabbuh dengan orang kafir sangat dahsyat. Ya? Sehingga seakan-akan kita nak jadi seperti mereka, bahkan lebih dahsyat daripada mereka lagi. Kita nak bersaing dengan mereka. Ya? Satu keadaan yang sangat dahsyat. Kita lihat pertama, bersepakat dengan kaum kafir secara zahir dan batin. Ini masalah hukum. Ya? Ada tiga keadaan seorang Muslim. Pertama, kalau dia tashabbuh dengan orang kafir secara zahir dan batin, maka ini akan menyebabkan dia terkeluar daripada Islam, jatuh kafir. Ya? Kedua, bersepakat dengan kaum kafir secara batin, tetapi secara zahirnya tidak. Ini pun mengeluarkannya daripada Islam menurut ijma'. Ya? Ini dikira sebagai orang munafik. Dia menyembunyikan kekufuran, menzahirkan keislaman. Ketiga, dia bersepakat atau tashabbuh secara zahir namun tidak secara batin. Ini terbahagi kepada dua. Pertama, dia sepakat atau tashabbuh dengan mereka kerana dipaksa. Maka dalam keadaan terpaksa, ya, hatinya tetap tenang dengan iman. Ini keadaan yang pertama ni, orang ni selamat, ya, daripada jatuh kafir. Kedua, dia tashabbuh secara zahir dan menyalahi mereka secara batin dengan tujuan dunia. Maksudnya dia nak ambil hati orang kafir dengan menyerupai orang kafir dengan tujuan dunia lah, untuk nak ambil hati orang kafir untuk tujuan-tujuan dunia. Ya? Pendapat pertama, ada yang berpendapat bahawa dia jatuh kafir seperti mana ayat Al-Quran di bawah itu. Tidak, pendapat kedua, surat 44, tidak menyebabkannya jatuh kafir yang mengeluarkannya daripada Islam. Ia hanya kufur kecil namun termasuk dalam dosa besar. Ya? Kita lihat agama Islam sangat menaruh perhatian besar agar kaum muslimin tidak sekadar berbeza dengan kaum kafir secara batin. Secara batin ni maknanya secara akidah. Lah. Akidah kita sebagai orang Islam berbeza dengan akidah orang kafir. Ini perlu dijaga. Akan tetapi Islam menginginkan perbezaan secara zahir juga. Ini seperti mana akidah kita perlu berbeza dengan orang kafir, maka dari segi zahir kita pun perlu dibezakan. Ya? Kita lihat perenggan di bawah tu, dalil-dalil haramnya tashabbuh, haramnya menyerupai orang kafir secara zahir sangat banyak dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya? Ini nak katakan bahawa kita disuruh supaya menyelisihi orang kafir, bukan sahaja dari segi akidah, bahkan dari segi zahir pun. Ya? Sedaya upaya kita disuruh supaya menyelisihi orang kafir. Tidak, surat 46, adanya hadis Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk dalam kaum tersebut. Hadis ini dia sebenarnya berupa satu ancaman supaya kita jangan menyerupai orang kafir. Tak kira dari segi macam mana sekalipun, ya. Nabi kata barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk dalam kaum itu. Maksudnya kalau seorang itu dia menyerupai orang kafir, maka dia termasuk dalam kalangan orang kafir. Ya? Ini larangan menyerupai orang kafir secara mutlak. Larangan menyerupai orang kafir secara mutlak. Di sini tuan-tuan boleh ambil kesimpulan bahawa kita disuruh supaya menyelisih orang kafir bukan dalam hal agama semata-mata. Kita tengok dalam banyak dalam hal agama kita datang untuk menyelisih orang kafir, betul? Contohlah kita tengok cara kita solat. Orang kafir, orang Yahudi dan Nasrani, mereka solat juga, kan? Tapi cara kita solat berbeza. Bermula dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam, dengan ada rukuk dan sujud. Menyelisih orang kafir. Puasa. Orang kafir berpuasa. Orang Yahudi dan Nasrani mereka berpuasa, tapi puasa kita berbeza. Antaranya Nabi SAW memerintahkan supaya kita melambatkan sahur dan mengawalkan berbuka. Tujuan dia apa? Untuk menyelisih orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Tapi nak kata bahawa perintah menyelisih orang kafir bukan dalam hal ibadah semata-mata, ya, bahkan dalam hal yang bukan ibadah. Maka ini menjawab kekeliruan. Ada yang kata, ini masalah sebab saya ada dengar, ada di kalangan ilmuwan yang kata bahawa larangan tasyabbuh ni hanya dalam hal agama. Ini adalah perkataan yang salah. Larangan tasyabbuh menyerupai orang kafir merangkumi hal agama dan juga hal selain agama. Kita lihat antaranya hadis Nabi SAW di bawah tu, sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani tidak mewarnakan uban. Boleh betulkan tujuan. Tidak mewarnakan uban. Sama ada dengan inai atau yang lain, ya. Maka selisihilah mereka. Kita kalau kita dah beruban, ya, rambut kita, janggut kita, kalau dah beruban dah jadi putih, ya, lelaki atau perempuan sama. Kita diperintahkan untuk mewarnakan rambut. Antaranya dengan inai lah. Ini cara yang sejak dulu sampai sekarang, dengan cara inai. Kita ubahkan warna putih itu supaya jadi merah atau kekuningan. Tujuan dia apa? Untuk menyelisih orang kafir. Nampak? Sedangkan masalah uban ni, ini masalah agama ke masalah semula jadi? Orang kafir beruban, kita pun beruban. Kita tak ada buat apa-apa pun. Adakah kita nak tasyabuh kita saja uban macam dia? Tak. Ini benda semula jadi, kan? Tetapi ternyata dalam masalah yang semula jadi ini pun kita disuruh supaya menyelisih mereka. Supaya jangan rambut kita putih seperti putihnya uban rambut kepala mereka. Nampak? Semua gitu sekali. Ya? Hukum mengadakan perjalanan dan bermukim di negara orang kafir. Ya? Nak mengatakan bahawa umat Islam ditegah pergi ke negara orang kafir tanpa ada keadaan yang mendesak, tanpa ada keperluan. Minta maaf lah. Jadi kalau yang dah maklum hal ini, lepas ni tak boleh lah nak berjalan-jalan ke negara orang kafir. Honeymoon pergi Sabah Sarawak, okey. Dalam negara Islam cukup banyak. Pergi Indonesia, negara Islam. Pergi ke mana lagi? Pergi buat umrah. Pergi Mekah, pergi Madinah, negara Islam. Negara Islam cukup banyak, alhamdulillah. Tak ada perlu untuk kita nak pergi sampai ke negara orang kafir, ya. Ia sedikit sebanyak boleh menggugat al-wala' dan al-bara' kita apabila kita mengutamakan negara kafir atas negara Islam. Kita lebih suka pergi negara kafir berbanding negara Islam. Ini menunjukkan bahawa hati kita lebih dekat dengan negara kafir. Dan ini adalah satu malapetaka atas seorang Muslim. Apabila kita merasa bahawa negara Islam ni low class, negara Islam ni tak syok lah, tak cantik lah, tak bersih lah, dan berbagai-bagai syubhat, berbagai tanggapan-tanggapan negatif atas negara Islam dan orang Islam, ya, yang tidak wajar bagi seorang Muslim, ya, dan juga bermukim di negara orang kafir. Ramai yang merasa senang dan tenang tinggal di negara orang kafir tanpa dia sedar bahawa dia membahayakan diri dia, agama dia dan akhlak dia di samping agama dan akhlak isteri dan anak-anak dia. Betul? Apakah orang yang tinggal di negara orang kafir bertambah iman mereka, masya-Allah, semua jadi syekh-syekh kabir apabila mereka tinggal di negara kafir seperti Amerika dan UK, atau sebaliknya? Kita lihat bahawa ramai, rata-rata yang tinggal di negara orang kafir akhirnya tergugat akidah mereka, akhlak mereka. Betul? Bila balik dah tak tahu dah halal haram, dah tak tahu apa akhlak seorang Muslim. Ini belum lagi apa yang terbuku dalam hati dia atau yang berlegar dalam fikiran dia, segala macam racun dan penyakit. Betul? Negara kafir adalah tempat segala penyakit, dari segi akhlak, dari segi tingkah laku, dari segi aqidah orang kafir, segala macam. Ya, maka apabila kita duduk bersama dengan orang-orang yang berpenyakit, tidakkah sains telah membuktikan kalau kita duduk dekat orang sakit, kalau dia tengah ada sesemua contoh, tak semena-mena kita berjangkit. Betul? Sebab tu mereka kata, kalau orang sesemua, dia jauh. Ini kalau penyakit yang zahir. Bagaimana dengan penyakit yang batin? Penyakit sebesar-besar penyakit, iaitu penyakit akidah, akidah kufur, akidah syirik. Ini adalah sebesar-besar penyakit. Tidakkah dia boleh berjangkit juga? Jawapan dia memang akan berjangkit. Sebab itu kita lihat ramai umat Islam akhirnya sudah tak kenal antara Islam dan kufur. Betul? Sampai nak bagi salam pun dah tak tahu. Apa tata cara, dari segi berpakaian, macam-macam pergaulan, semua ini akan terkesan, ya? Dan tidak dia ambil peduli, ya? Maka ini adalah antara kesan apabila kita tinggal di negara orang kafir, ya? Baik, satu perkara yang boleh saya sebutkan supaya kita tidak keliru dalam masalah al-wala dan al-bara' ini adalah apabila kita tegaskan tentang prinsip al-wala dan al-bara' kita, bahawa kita cinta dan bersama dengan orang Islam dan kita membantu orang Islam, manakala orang kafir kita benci kekufuran mereka dan kita benci perbuatan mereka, bahkan kita berlepas diri daripada mereka, bagaimana hubungan kita dengan mereka? Adakah ini bererti bahawa kita bersikap bengis dengan mereka? Adakah ini bererti bahawa kita melayan mereka dengan kasar dan seumpamanya? Secara prinsipnya, iya. Kerana mereka ini adalah musuh-musuh Allah. Seperti mana kalau orang mencaci maki ayah mak bapak kita, ada kita nak senyum kat dia lagi? Saya ingat kita lah orang pertama yang akan bagi kungfu kat dia. Bagaimana kalau orang yang mencela Allah dan mencela Rasulullah? Betul? Tetapi dalam masa yang sama, nak mengatakan bahawa untuk tujuan dakwah, tidak ada halangan untuk kita kita tunjukkan akhlak yang baik dengan dia, kita bercakap baik dengan dia, kita layan dia dengan baik. Tujuan dia apa? Tidak lain dan tidak bukan untuk dakwah dan untuk menarik hati dia kepada Islam. Itu sahaja. Bukan kerana kita sayang. Masakan kita boleh sayang musuh-musuh Allah? Jadi ini kita kena faham. Apabila kita berlembut dengan mereka, bukan kerana kita lemah, bukan kerana kita tewas, bukan kerana kita takut dengan dia, tidak. Sebaliknya, kita bercakap baik dengan dia, kita layan baik dengan dia, kita bersikap jujur, kita bersikap amanah, dan boleh sahaja kita bantu dia sekiranya dalam masalah-masalah dunia, kita bermuamalah dengan dia dengan cara yang baik. Itu tidak ada halangan. Tetapi dengan syarat niatnya tidak lain dan tidak bukan untuk kita mendekatkan diri mereka kepada Islam untuk menunjukkan kebaikan Islam itu kepada mereka. Moga-moga mereka akan tertarik kepada Islam dan memeluk Islam. Ya? Jadi saya kira perkara ini kita kena faham supaya kita jangan keliru lah ya? Tentang perkara ini. Ya? Baik, saya tengok masa pun sudah cukup. Kita boleh buka sesi soal jawab. Ya, kalau ada sebarang pertanyaan atau kemusykilan, ya, bolehlah diajukan sebelum kita mengakhiri daulah kita. Satu juga perkara, ya, bahawa ini dalam masalah al-wala dan al-bara bukan bermaksud bahawa kita tidak bertoleransi. Kita bertoleransi. Kita memberikan mereka hak mereka. Seperti mana dalam surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Bagi engkau agama engkau dan bagi aku agama aku. Ini adalah toleransi pada tahap yang paling tinggi. Betul? Apabila kita memberikan kepada mereka ruang untuk mereka tetap dalam agama mereka, mengenangkan bahawa tidak ada paksaan dalam agama. La ikrah. Tidak ada paksaan untuk mereka memeluk Islam. Kita tidak memaksakan agama Islam itu kepada sesiapa. Ya? Mereka mempunyai kebebasan untuk mengamalkan agama mereka. Tetapi dalam masa yang sama, ya, dalam negara Islam, mereka tertakluk kepada undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah Islam. Ya? Maka mereka perlu menjaga sensitiviti umat Islam. Mereka perlu menghormati umat Islam, perlu menghormati agama Islam seperti mana kita, ya, menghormati agama mereka dan tidak memaksa mereka untuk memeluk Islam. Ya. Baik. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana prinsip puah antara Islam dalam membenarkan pembinaan rumah-rumah ibadah bagi agama yang lain? Kita lihat, alhamdulillah, saya kira antara satu perkara atau satu topik yang kurang dibahaskan dalam negara kita, sedangkan topik ini cukup penting, mengenangkan bahawa kita hidup dalam masyarakat yang berbilang agama, ya? Dan masalah tentang bagaimana hubungan kita, hubungan orang Islam dengan orang kafir, sepatutnya ada satu garis panduan yang jelas. Tetapi saya kira mungkin kerana sebab-sebab yang tertentu atau kekeliruan atau kejahilan, akhirnya masalah ini terabai, ya? Bagaimana kedudukan orang kafir dalam negara Islam? Sepatutnya kalau dalam mengikut ahkam ahli zimmah, hukum hakam orang-orang zimmi, orang-orang zimmi maknanya orang-orang kafir yang tinggal di negara Islam, sepatutnya kita sebagai seorang Islam di negara Islam, kita perlu mempertahankan negara Islam kita walaupun sampai dengan dengan darah dan nyawa kita, kerana agama Islam perlu dipertahankan walaupun dengan menggadaikan nyawa. Orang kafir nak tinggal di negara Islam boleh, tidak ada masalah, tapi dengan syarat ini yang dikategorikan sebagai ahli zimmah, bahawa mereka perlu tunduk dan patuh kepada undang-undang Islam, dan bukan sebaliknya. Bukan dengan kita tunduk kepada undang-undang kafir dia, kerana kalau keadaan sedemikian berlaku, itu berarti itu adalah keadaan di negara orang kafir. Orang-orang Islam yang tinggal di negara kafir seperti di Amerika, di mana, orang-orang Islam terpaksa tunduk kepada undang-undang kafir, betul? Sebab itu umat Islam dia tegah daripada tinggal di negara orang kafir. Sebab akhirnya orang-orang Islam menghina diri mereka dengan menunduk diri mereka, terpaksa tunduk kepada orang-orang kafir dan undang-undang kafir mereka. Sebab itu keadaan itu tidak wajar bagi seorang Muslim. Sebab itu orang Islam perlu berhijrah ke negara Islam Maka di negara Islam, orang-orang kafir yang tinggal, mereka perlu tunduk dan mereka perlu patuh kepada undang-undang negara Islam. Maka dalam masalah membina rumah ibadat, sepatutnya rumah-rumah ibadat orang kafir tidak boleh dizahirkan. Tidak boleh dizahirkan sebenarnya. Seperti mana mereka minum arak dan makan khinzir, tidak boleh dizahirkan. Dan apa juga upacara yang mereka lakukan tidak boleh dizahirkan, kerana ini adalah satu bentuk penyebaran agama. Ia adalah satu bentuk dakwah. Apabila mereka mengamalkan upacara mereka secara zahir, ini akan menyebabkan orang-orang Islam yang jahil, masyarakat awam, terpedaya dan terpengaruh. Ya, seperti mana yang kita lihat berlaku. Ya, dan inilah satu yang tidak yang membahayakan umat Islam itu sendiri. Ya, maka sepatutnya hal syirik dan kufur ini tidak boleh dizahirkan. Ya, ya, itu adalah jawapan yang dapat diberikan. Ya, saya maklum bahawa benda ini kalangan sensitif. Ya, tetapi atas dasar tanggungjawab dan amanah, perkara ini perlu disampaikan demi untuk menjaga agama umat Islam, demi untuk menjaga kesucian agama mereka. Kerana jika perkara ini diambil mudah, ya, diambil mudah, maka akhirnya kita khawatir bahawa akhirnya agama kita akan tergadai dan orang kafir akan menjajah semula negara kita. Ya. Di sini ada pertanyaan. Islam menuntut penganutnya menghormati dan memuliakan guru. Bagaimana pula kaedah yang benar dalam berhadapan dengan guru yang kafir? Ini ini satu musibah. Apabila orang Islam bergurukan dengan orang kafir, maka dikhawatiri kita akan terpengaruh dengan agama dan akhlak dia. Betul? Kerana seseorang individu itu, dia akan sentiasa membawa agama dan akhlak agama dia. Betul? Bagaimana pula kalau seorang guru, kalau seorang murid itu dia bergurukan seorang guru yang kafir, tidakkah ada risiko pengaruh dengan agama dan akhlak si guru kafir itu? Jawapannya sudah tentu iya. Seperti mana sebaliknya, apabila kita berguru dengan seorang ulama, seorang syekh, walaupun mungkin dalam satu perbahasan topik, tapi tidakkah kita juga akan berguru agama dan akhlak dia? Kan, apabila kita berguru, itu bukan hanya ambil satu masalah saja. Tak, dia adalah satu package. Secara tidak langsung, secara halus, kita akan mengambil agama dan juga akhlak dia. Apabila kita melihat guru itu, Masya Allah, bagus, maka kita akan tertarik kepada dia. Dan perkara paling utama yang kita akan tertarik kepada dia adalah akhlak dan juga agama dia. Bagaimana pula kalau si guru itulah seorang yang kafir? Okay, sebab itu saya kira kita satu risiko lah, satu benda yang bahaya yang perlu kita ambil perhatian. Maka sedaya upaya hendaklah menjaga perkara ini, dan kita hanya mencari guru dalam kalangan orang Islam. Ya. Bagaimana kita boleh mendedahkan anak-anak kita kepada guru-guru yang dari kalangan orang kafir? Apakah jaminan bahawa anak-anak kita tidak akan rosak agama dan akhlak ni? Sekali datang guru tu pakai skirt. Ini contoh mudah. Pakai singlet ni, kalau guru perempuan. Apakah jaminan bahawa anak perempuan kita takkan terpengaruh dengan guru tersebut? Ya? maka inilah satu perkara yang berat dan penting yang perlu kita ambil perhatian. Ya, itu jawapan yang saya dapat saya berikan lah. Saya kira memang ini masalah yang sensitif, dan saya nak jelaskan ini pun kita perlu berhati-hati mengenakan banyaknya kekeliruan di luar sana. Nanti tak semena-mena ini Wahabi. Tak ada kena-mengena. Ya. Tapi itulah, itu tahap kekeliruan umat Islam. Setiap masalah agama dikelirukan dan dikeluh dan diputar belikkan sehingga ke akhirnya kita tak tahu apa agama Islam. Ya. Sehingga agama Islam itu seolah-olah menunduk kepada apa yang dikehendaki oleh orang kafir. Itu yang kita lihat pada hari ini, betul? Sehingga kita dah nak segan nak sebut benda agama kita gara-gara nak ambil hati orang kafir. Dan ini dah satu musibah. Allah. Ya. Kadang-kadang kita dengar di kalangan orang Islam semua agama menunduk kepada kebaikan. Sekali lagi tak dengar. Ada di kalangan kita berlaku kata semua agama menunduk kepada kebaikan. Cuma buat ya, saya kira bahawa kadang-kadang ini satu syubhat juga. Kepercayaan kepada agama, kepercayaan kepada Tuhan. Ya? Tak kiralah engkau Tuhan apa. Engkau sembah Jesus, kau sembah Yehovah, Brahma, atau kau sembah pokok, sembah patung. Yang penting percaya kepada Tuhan. Kerana agama ini dia semua secara amnya dia mengajak kepada kebaikan. Sebenarnya ini adalah satu syubhat. Bahkan kita boleh kata bahawa ini adalah perkataan yang salah. Ia adalah akibat kegagalan memahami tauhid itu sendiri. Tauhid la ilaha illallah, bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini adalah kalimat tauhid yang setiap seorang Muslim perlu mengucapkannya. Tapi saya kira bahawa ramai yang gagal memahaminya. Ucapan tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, ini bererti bahawa kita hanya mengiktiraf agama Islam sebagai agama yang benar. Dengan erti kata, agama selain daripada Islam, apa kedudukan dia? Benar juga? Boleh diterima? Boleh diiktiraf? Dalam Islam tidak boleh diiktiraf. Inna ad-din 'inda Allahi Islam. Semuanya satu-satunya agama di sisi Allah yang Allah akan terima hanya Islam. Fama ba'da al-haqq illa ad-dhalal. Dan tidaklah sesudah kebenaran itu melainkan kegelapan dan kesesatan. Maknanya selain daripada agama Islam adalah kebatilan, kesesatan dan kegelapan. Ada pun nak mengatakan bahawa semua agama mengajak kepada kebaikan. Kebaikan apa yang kita maksudkan? Kalau sekiranya agama-agama yang lain, kita maklum bahawa dia menyeru kepada kekufuran dan syirik. Kan? Islam lawan dia apa? Syirik dan kufur, kan? Apa kebaikan yang kita maksudkan dalam agama-agama yang lain yang menjurus kepada syirik dan kufur? Sedangkan kita perlu maklum bahawa sebesar-besar kezaliman adalah perbuatan syirik dan kufur. Sebesar-besar dosa, sebesar-besar kesalahan, sebesar-besar maksiat, sebesar-besar kezaliman, sebesar-besar perbuatan jahat adalah syirik dan kufur. Sebab itu saya ingat bahawa perkataan itu mengelirukan bahawa semua agama mengajak kepada kebaikan. Tidak. Hanya Islam yang mengajak kepada kebaikan. Manakala agama yang lain, dia mengajak kepada kesyirikan dan kekufuran. Kekufuran. Ya? Mudah-mudahan jawab soalan. Salam. Saya tanya itu soalan. Sama berkaitan dengan hadis saya pernah ingat. Sebab mari dalam hadis berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW, dia pernah berurus dasar dengan orang Yahudi. Dia menggadaikan baju perang dia demi mendapatkan hasil-hasil dan makanan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Ustaz berkenaan dengan bantuan semasa orang Islam diancam oleh orang Quraisy mereka memohon bantuan dan pergi ke negara kafir, iaitu Raja Najasyi dekat Hushaf. Dan hujah ketua kabilah pada masa itu, kamu dengan aku seumpama dua cahaya tapi bersumberkan yang sama. Dia kata dua cahaya. Siapa? Sekurangnya ketua kabilah orang Islam pada masa itu. Dia kata kamu dengan saya dua cahaya yang berbeza tetapi bersumberkan satu cahaya yang sama. Maksudnya dua cahaya yang berbeza tapi bersumber pada masa yang sama. Dia hujah kepada Raja Najasyi. Okey. Dalam pertanyaan tadi ada beberapa perkara. Yang pertama tadi berkenaan tentang bermuamalah dengan orang kafir. Perlu kita jelas dan ada disebutkan dalam buku kita ni, cuma tak sempat kita nak baca semua. Kita perlu jelas bahawa bermuamalah dengan orang kafir adalah harus. Ya. Kerana ini adalah melibatkan masalah dunia. Ya. Dalam masalah dunia diberikan kebebasan. Yang perlu dijaga adalah dalam masalah agama. Ya. Di mana kita tidak boleh kompromi dalam masalah agama. Tapi dalam masalah dunia, ya, antaranya lah bermuamalah, berjual beli, sewa, menyewa dan seumpamanya, itu diharuskan. Selagi mana dalam masalah yang yang dalam muamalah yang harus, yang tidak melibatkan satu urus niaga yang haram seperti riba atau benda-benda yang haram seperti arak dan khinzir dan seumpamanya, ya, maka ia adalah harus. Dan bukti paling jelas adalah seperti mana yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda melakukan urus niaga dengan orang kafir. Saya nak tarik perhatian tentang bagaimana kekeliruan umat Islam dalam masalah bermuamalah dengan orang kafir. Kita mendengar pada hari ini masalah tentang nak boikot produk-produk, sebahagian produk-produk orang Yahudi Zionis, kita katalah. Yang biasa kita dengar lah McDonald's, mangsa yang sangat favorite adalah McDonald's, Pizza Hut, Starbucks. Saya melihat bahawa ini adalah satu perbuatan yang sangat mengelirukan umat Islam. Boleh saya katakan, atau satu perbuatan yang yang boleh mengelirukan lah, kita kata. Ya? Kenapa? Kerana akhirnya suruhan boikot ini, boikot barangan orang kafir, dia berteraskan al-walak dan barak juga. Betul. Cuma kita melihat bahawa dalam praktik al-walak dan al-barak dalam masalah boikot ini, dia mereka mengambil satu sudut yang sangat tak kena, sangat tak berfikiran panjang dan sangat tak tepat. Kenapa? Kerana kita timbul persoalan yang besar yang timbul ialah kenapa produk ini? McDonald's, Pizza Hut, Starbucks, dia jual kena jujur, kita kena jelas. Barang makanan, makan minum yang dijual halal atau haram? Makan burger halal atau haram? Minum kopi halal atau haram? Halal. Jadi timbul persoalan, kenapa nak diboikot barangan kedai ini? Ini satu soalan. Sedangkan dalam masa yang sama, kita ada barang produk yang jelas haram tapi tak diboikot. Betul atau tidak? Rokok halal atau haram? Institusi-institusi riba, bank-bank yang jelas bank Yahudi, bank yang belakangnya adalah orang Yahudi Zionis, seperti mana HSBC, Standard Chartered dan kunci-kuncinya. Kenapa benda yang jelas halal tidak diboikot? Betul atau tidak? Di sini saya tak dapat lari daripada merasa sangsi dengan perbuatan boikot tersebut. Benda yang jelas haram tak diboikot, dan benda yang mungkin kita boleh kata paling tidak kita sangka baiklah, ada syubhat sedikit, mereka nak boikot. Maka ini saya kata bahawa ada wujud macam ketidakjujuran dalam proses nak boikot itu. Seolah-olah mereka nak mengalihkan pandangan orang Islam supaya memboikot apa yang sebenarnya takkan memberi kesan kepada orang kafir pun. Sebaliknya, benda yang memang kritikal, yang memang untuk maslahat orang Islam, yang mana kalau diboikot memang akan memberi mudarat kepada orang kafir, disenyapkan dan ditutup supaya umat Islam terkeliru. Iaitu benda-benda produk ni kan, rokok dan isu-isu beg ni, satu dua contoh lah yang saya boleh beri, yang mana memang kalau umat Islam boikot, ia adalah untuk maslahat orang Islam secara total. Apabila mereka boikot rokok, sangat maslahat, betul? Apa maslahat rokok? Memang mudarat, tahu? Kalau mereka boikot riba, memang untuk maslahat orang Islam, betul? Kalau diboikot institusi-institusi bank, dengan sendirinya ketidakadilan yang menimpa umat Islam, kita terpaksa membayar wang ringgit yang cukup tinggi, betul? Semua umat Islam, saya tengok kalau negara kita ditindas dengan harga yang cukup tinggi, betul? Apabila nak beli rumah, nak beli kereta, ini dua produk riba yang jelas, semua ditindas, betul? Tetapi kenapa tidak ada suara yang menuntut keadilan dalam hal ini, untuk diharamkan riba dalam hal ini? Kenapa harga kereta melonjak begitu tinggi? Kenapa harga rumah sampai pada harga ribu-ribu ringgit? Ada sampai juta harga banglo kecil macam tu je, tapi harga juta. Siapa yang ada gaji bulan beribu-ribu yang boleh bayar? Akhirnya jawapannya memang tak ada. Tak ada siapa yang mampu bayar cash. Ini bukti yang jelas, tak ada siapa yang bayar cash. Kerana memang rata-rata semua miskin, tak boleh nak bayar. Harga yang memang di luar, tak di luar jangkaan, di luar kemampuan. Tetapi kenapa harga-harga khayal ini ada dalam masyarakat? Tidak lain dan tidak bukan kerana ada pinjaman riba yang sebenarnya menindas umat Islam. Tetapi tidak ada suara-suara yang melaungkan supaya penindasan ini dihentikan. Sebaliknya, akhirnya yang jadi mangsa nak boikot, itulah dia, McDonald's, pizza, benda-benda yang remeh saya kira. Lepas tu saya ingat ada muslihat atau benda, ada yang tak jujur dalam hal ini. Ya? Maka insyaAllah dalam masalah muamalah, kita kena jelas dalam hal itu. Ada pun dalam pertanyaan tadi tentang hijrah umat Islam ke negeri Habsyah, ya? Di pada peringkat Mekah, ya? Ini kerana keadaan ketika itu di mana tidak wujud negara Islam ketika itu. Pada peringkat Mekah, 13 tahun yang pertama Nabi di Mekah, ketika itu tidak ada negara Islam. Maka akhirnya ia adalah memilih antara dua negara kafir, negara kafir Mekah atau negara kafir Habsyah, ya, di bawah pimpinan Raja Najasyi. Ialah memilih antara dua mudarat yang lebih ringan. Maka kerana itu datang perintah untuk berhijrah ke negeri Habsyah bagi yang mampu, untuk mengurangkan mudarat yang menimpa umat Islam kafir. Ya. Tapi akhirnya apabila dah terbukanya negara Madinah, umat Islam diperintahkan supaya pergi ke Madinah, tidak lagi ke negeri Habsyah. Bahkan mereka yang masih lagi tinggal di negeri Habsyah, akhirnya mereka berhijrah ke Madinah. Jadi kena jelas, ya? Baik, insyaAllah. Ini pertanyaan tentang Islamic loan, adakah dia beriman Islam atau tidak? Saya memberi kaedah yang mudah, ya? Bahawa dalam Islam sentiasa mengajak kepada keadilan dan melarang segala bentuk penindasan dan kezaliman. Dan di antara bentuk kezaliman yang ditegah oleh Islam adalah riba. Kenapa dengan masalah riba? Riba adalah diharamkan kerana penindasannya jelas. Apabila seorang itu meminjam 100 ringgit, tetapi apabila diperintahkan bayar, dia kena bayar lebih. Atas dasar apa dia kena bayar lebih? Tidak lain dan tidak bukan kerana tempoh masa yang diberikan untuk membayar semula, maka kerana itu dia kena bayar lebih. Sedangkan apa yang dipinjam kurang daripada itu. Dia kena pinjam, dipinjam 100 je. Tapi bila nak bayar, dia kena bayar 120. Satu bentuk penindasan yang jelas daripada orang yang tak ada duit. Orang yang pinjam, dia orang susah ke senang? Susahlah, sebab tu dia kena pinjam. Tetapi betapa dahsyatnya riba mengambil kesempatan untuk nak menindas atas orang yang lemah dan orang yang susah, dia kena charge lagi. Dia kena bayar lebih. Akhirnya orang tu dia nak bayar 100 ringgit tu balik pun garuk kepala. Ini kan bayar, ini kan pula dia kena bayar lebih lagi. Nampak? Kezaliman dan kezaliman. Maka berdasarkan kaedah ni, boleh kita lihat mana-mana loan bank, dia punya congak dia mudah. Institusi tersebut, adakah dia memberi pinjaman? Kalau orang tu nak beli apa-apalah, pinjam RM10,000, berapa yang kena dibayar balik? Ada lebih, itu adalah riba yang dia. Ni nak panggil faedah, nak panggil bunga, bunga ros, bunga ujrah. Dia nak tukar istilah lagi, dia tukar ujrah ke apakah. Yang penting tengok asas. Jangan kita terkeliru dengan istilah, dengan transaksi apa-apa. Kerana banyak dibuat betul-betul muslihat. Akhirnya kalau kita beli, kita pinjam tu berapa dan kita kena bayar berapa. Dalam Islam menuntut supaya sama. Pinjam RM10,000 kena bayar RM10,000. Lebih RM1, itu dikira sebagai riba. Begitu juga dalam harga barang. Dalam harga barang, satu kekeliruan, saya tak nafikan bahawa ada perbezaan. Kenapa? Cuma Syekh Al-Albani rahimahullah dia mengatakan bahawa dalam harga barang suatu produk, hendaklah sama. Sama ada secara tunai atau secara ansuran, kena sama. Kalau berlaku perbezaan di mana harga tunai lebih rendah, lebih murah daripada harga ansuran, maka harga lebih dalam harga ansuran itu ialah riba. Ya. Baik, ya. Ya. Nah, insyaallah yakin tu pasangan baru kita semua. Perhatian bersama sentra negara-negara Islam di Malaysia. Sekali lagi. Perhatian negara-negara sentra negara-negara Islam di Malaysia. Gabungan tentera-tentera Islam yang diadakan, yang diketuai oleh Arab Saudi baru-baru ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu perkara dalam sejarah. Tidak pernah sejarah umat Islam menyaksikan negara-negara Islam yang berpecah-pecah, atau pada zaman khalifah dahulu pun mereka berpecah-pecah. Pada zaman Khalifah Uthmaniyah, ketika itu ada kerajaan-kerajaan Islam yang lain. Mereka bukan semua bersatu di bawah kerajaan Uthmaniyah. Maka mereka berpecah sejak zaman Khalifah lagi. Kalau zaman negara-negara hari ini memang berpecah, kita sedia maklum. Tidak pernah disaksikan dalam sejarah bahawa negara-negara Islam yang berpecah bersatu di bawah sebuah negara Tauhid, iaitu negara Arab Saudi, yang menegakkan kalimah La ilaha illallah dan membentras syirik dan segala bentuknya. Banyak negara Islam melawankan La ilaha illallah, tetapi amalan syirik masih lagi subur dalam negara ini. Termasuk negara kita, banyak amalan syirik kan. Tok Bomoh ada lagi, khurafat Jampi Sarapah ada lagi. Tapi alhamdulillah, negara kita masih lagi negara Islam. Tapi negara Tauhid Arab Saudi, kita mendapati bahawa amalan syirik 0%. Tak ada amalan syirik. Tak ada tempat-tempat pendewaan, tempat-tempat sembahan. Bahkan Tok Bomoh ditangkap. Kita hari ini kalau Jabatan Agama nak ditangkap Tok Bomoh, satu negara bangun kritik Jabatan Agama yang tangkap Tok Bomoh. Betul? Di sana mereka ditangkap untuk dihukum. Jadi nak mengatakan bahawa tidak pernah disaksikan dalam sejarah umat Islam negara-negara Islam yang berbeza-beza bergabung di bawah sebuah negara Tauhid untuk berdepan dengan, ini ajaib ni, untuk berdepan dengan ancaman Syiah. Ancaman Syiah, yang di belakangnya adalah Yahudi dan Nasrani. Tidak pernah disaksikan oleh sejarah. Maka inilah satu perkara yang cukup baik, yang wajar bagi kita untuk memberikan sokongan. Bahkan kalau kita semua sampai ke satu tahap, kita semua boleh perlu mengerahkan tenaga untuk bersama, memang kita akan bersama. Kerana pada hari ini kita berdepan dengan ancaman yang berbagai, dari dalam selimut dan di luar selimut. Musuh dalam selimut iaitu kumpulan Syiah Rafidah. Mereka inilah duri dalam daging, yang memang sejarah telah menunjukkan bahawa mereka sentiasa mencari ruang dan peluang untuk membunuh Islam dan umat Islam. Dan apa yang kita saksikan di Iraq pada hari ini cukup jelas. Bagaimana kerajaan Syiah Iraq membunuh umat Islam Sunni di sana. Di Iran tak payah cerita lah. Ya? Di Iran penduduk Sunnah ni cukup ramai. Tetapi lihat bagaimana mereka ditindas. Sehingga siapa yang nama dia Abu Bakar dan Umar akan ditangkap. Sebab nama dia Abu Bakar Umar. Bencinya orang Syiah terhadap orang Sunnah. Ini bukan satu cerita dongeng. Ini adalah satu hakikat. Cuma ramai daripada umat Islam yang tak tahu tentang perkara ini. Jadi untuk negara-negara Sunnah bergabung bagi berdepan dengan ancaman orang Syiah yang di belakangnya adalah Yahudi dan Nasrani, ini adalah satu perkembangan yang cukup menggembirakan. Semoga kesatuan itu akan terus dapat dikekalkan, insyaAllah. Ya? Wallahualam, saya kira cukup sekadar itu. Dan moga-moga apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Dan kalau ada sebarang tersalah kata, ya, mohon dimaafkan. Dan insyaAllah sama-sama kita dapat istiqam di atas agama Allah yang pernah ini, insyaAllah. Wallahualam. Dan apa yang dikira dulu daulah kita. Jadi kita minta kan Ustaz dia kena ada airport yang paling kurang di tengah. Kita tak boleh nak lanjutkan lagi lah. Jadi insyaAllah pada 23 hari bulan, iaitu minggu depan, kita akan ada daurah kiri dengan Ustaz insyaAllah di sini juga. Masa yang sama insyaAllah. Jadi boleh sambung lagi. InsyaAllah Ustaz akan bagi keterangan kita yang lain insyaAllah. Kemudian kita ada kitab tadi, siapa-siapa yang ambil kitab tadi minta tolong jelaskan bayaran dia kepada akhir khair. Kaki dia bayaran dia, boleh pergi kat dia Wahab pun boleh. Mana-mana AJK Fokas yang ada dekat sini boleh dibantu insyaAllah. Dan kita jemputlah semua untuk sama-sama makan tengah hari. Jadi, keluarkanlah insyaAllah. Dan minta tolong jaga kebersihan tempat ni ya. Sebab kita nak guna lagi, kita bersyukur kalau mereka boleh bagi kita gunakan. Dan kita jagalah amanah yang kita kita terima insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.